بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد kita melangsungkan bacaan kita terhadap kitab Syarh Sunnah lil-Imam Al-Barbahari rahimahullah dengan syarah Al-Imam Rabi hafizahullahu taala, dan kita akan masuk kepada poin yang ke-127. Poin 100 barakallahu fikum 27 rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya barakallahu fikum, tentu saya ingatkan kepada para thullabul ilm terkait dengan salah satu upaya untuk kita menjaga ilmu. Pertama, tentu dengan mengamalkan ilmu tersebut. Apapun yang kita dapatkan dari bimbingan para asatidah, durus-durus barakallahu fikum, semuanya itu tidak akan berguna dan bermanfaat kalau tidak membuahkan amal. Kalau tidak membuahkan amal, barakallahu fikum. Belajar tentang permasalahan doa sehari-hari. Subhanallah, telah dilengkapi dan ditutupi oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan memberikan kemudahan modul terkait dengan doa. Para thullab dengan mudah dan gampang untuk menghafalnya. Tinggal tentu untuk menjaga apa yang kita hafal, menjaga apa yang kita telah ilmui dengan dipraktikkan, dengan diamalkan barakallahu fikum. Doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa makan barakallahu fikum, doa setelah makan, tidur, bangun tidur, semuanya itu akan bisa menjadi ilmu kalau diamalkan. Sampai para ulama mengatakan, seseorang itu walaupun berilmu tetap dalam kondisi jahil, tetap dikatakan jahil sampai dia mengamalkan ilmunya. Sampai dia mengamalkan ilmunya, barakallahu fikum. Ini satu hal yang perlu diingat. Belajar tentang masalah ibadat sebagai akhlak dan adab yang terbesar di dalam hidup, yaitu akhlak dan adab bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adab dan akhlak kita bersama Allah Azza wa Jalla. Tata cara ibadah sudah kita ketahui. Bahkan barakallahu fikum, para thullabul ilm, termasuk dari kepincangan yang sangat bagi para talibul ilm, kalau dia tidak ihtimam bil ibadah, tidak menjaga, tidak memperhatikan ibadah-ibadahnya. Kepincangan yang sangat bagi seorang pelajar ilmu agama. Dan alhamdulillah ustaz-ustaz kita terus menegur, memberikan bimbingan, memberikan arahan, mengingatkan, menasihatkan kita. Kedua orang tua kita di rumah terus berupaya membantu, membantu, membantu, membantu. Ini artinya bahwa bagi kita para syabab, terutama para syabab, para pemuda, ini sebuah nikmat di dalam hidup. Nikmat yang sangat besar di saat ada orang yang memperhatikan ibadah kita. Ya, membangunkan kita, menegur kita, memarahi kita, mengingatkan kita. Ini adalah nikmat di dalam hidup. Jangan disia-siakan barakallahu fikum. Ya. Jadi termasuk dari talib, penuntut ilmu yang baik, yang bagus, yang berhasil adalah orang yang menjaga ibadahnya kepada Allah. Barakallahu fikum. Ya. Maka ibadah yang paling terlihat, satu, yang terus-menerus ada panggilan padanya selain belajar ilmu, adalah ibadah sholat. Yang memanggil adalah muadzin, hakikatnya itu adalah panggilan Allah. Walaupun mungkin ya talib yang memanggil sebagai muadzin, maka sesungguhnya itu adalah panggilan Allah. Kalau penuntut ilmu tidak ihtimam, tidak ada perhatian terhadap panggilan Allah Azza wa Jalla, jangan berharap. Jangan ya berharap banyak dia akan cepat memenuhi panggilan orang lain. Panggilan kedua orang tuanya untuk mengajak dia taat kepada Allah, menyuruh dia ini, melarang dia itu, jangan berharap. Ya. Dan dia akan menjadi orang cepat untuk memenuhi panggilan, yaitu ketika sama dan semisal dengan dirinya panggilan itu. Panggilan teman, ya, mau ini, mau itu, wah, cepat sekali. Barakallahu, ini adalah kekurangan yang sangat bagi para penuntut ilmu. Bagi orang yang meniti jalan kebaikan hidup, ini adalah kekurangan yang harus ditambal. Kekurangan yang harus dilengkapi dan dipenuhi. Kita harus mengedepankan panggilan Allah Azza wa Jalla, dan itu ciri dari talibul ilm. Ya. Ciri dari penuntut ilmu. Demikian barakallahu fikum. Dia benar-benar menjaga ibadahnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berikutnya, tidak hanya ibadah yang bersifat wajib dijaga, bahkan dia semangat untuk menambal ibadah-ibadah yang wajibnya itu dengan al-mustahabbat, yaitu amalan-amalan sunnah. Dia tambah, dia bersemangat, karena termasuk dari ciri orang yang sabiqum bil khairat, orang yang termasuk dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, orang yang menambah dari amalan-amalan yang wajib itu dengan amalan-amalan sunnah, rugi rasanya. Karena yang wajib saja kita yakini, kita ketahui, banyak bolongnya, banyak kekurangannya dalam melaksanakan. Maka di saat kita tampil bersemangat melaksanakan amalan-amalan sunnah, ya rawatib, qabliyah, ba'diyah, barakallahu fikum, ini akan menjadi penambal terhadap kekurangan. Ya, para syabab, terutama syabab, para pemuda yang berada di rumah, ya, jadi benar-benar diperhatikan panggilan Allah Azza wa Jalla. Kita ingin menitip kebaikan di dalam hidup ini yang akan menjadi amal jariah di belakang hari. Para syabab yang tinggal di rumah, maka harus benar-benar ya mewujudkan masyarakat-masyarakat yang baik, masyarakat yang mulia, masyarakat yang terhormat. Maka kita harus memulai dari diri kita sendiri. Para syabab, para pemuda, masa muda ini adalah masa emas, bahkan lebih mahal harganya dari emas. Apalagi kalau di masa muda kita ini banyak orang yang mengulurkan tangan untuk membantu. Siapa di antaranya? Terdepan kedua orang tua kita. Di sana ada ustadz-ustadz kita dengan sabar, ustadzah, sabar membimbing, mengarahkan, menasihatkan, mengingatkan. Ini nikmat. Saudara-saudara kita, ikhwan-kiwan kita yang hidup bersama kita, peduli. Peduli terhadap kita, barakallahu fikum. Ini nikmat. Ya, yang berat atau sulit kita dapatkan nikmat ini, barakallahu fikum, apabila kita lepas dari lingkungan seperti ini, sulit kita dapatkan. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini merupakan nikmat di dalam hidup, maka harus dijaga, diperhatikan. Rahimani wa rahimakumullah. Semua kita insya Allah menginginkan kebaikan, menginginkan yang terbaik. Namun untuk bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, kepada lingkungan, kepada adik-adik kita, kepada kedua orang tua kita, kepada ustadz-ustadz kita, kepada masyarakat, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kita harus memulai, barakallahu fikum. Nah, salah satu upaya dan langkah yang dilakukan adalah mengamalkan apa yang telah dipelajari dari ilmu-ilmu agama. Kita berharap, barakallahu fikum, ya, terlebih para syabab menemukan ustadz-ustadz yang benar-benar, ya, benar-benar, barakallahu fikum, apa namanya, ya, yang tulus dan ikhlas membimbing, mengajar, rahimani wa rahimakumullah, memarahi kita terus. Ya, kita berharap di dalam hidup, dan ketika kita menemukannya, ini sebuah nikmat yang harus dijaga. Ya, coba antum lihat ustadz-ustadz yang mengajar sampean, mulai dari pagi sampai siang, dari ba'dal asar sampai maghrib, bahkan sampai mereka meluangkan waktu ba'dal isya untuk kemudian mengajar. Betapa tinggi kemauan dan keinginan mereka untuk kita ini menjadi orang berhasil. Barakallahu fi. Betapa besar keinginan kebaikan buat kita-kita ini, para syabab. Lah, kalau ini nikmat di dalam hidup kita sia-siakan. Kita tidak, barakallahu fikum, bersemangat untuk ya memenuhi pengajaran beliau, bimbingan beliau, barakallahu fikum, Ini tentu sebuah kerugian yang besar, rahimani wa rahimakumullah. Karena ini tidak akan bisa terulang. Tidak akan umur itu kemudian kembali, berputar lagi. Tidak. Berlalu, berlalu. Berarti kalau kita berlalu dengan barakallahu fikum sesuatu yang berharga dan mahal, itu adalah kerugian rahimani wa rahimakumullah. Kerugian. Oleh karena itu saya mengingatkan para syabab untuk terus memperhatikan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Bersabar. Ya, bersabar barakallahu fikum untuk belajar ilmu agama. Coba lihat sekali lagi betapa semangatnya guru-guru, ustaz-ustaz untuk membimbing, mengarahkan, mengingatkan, menasihatkan, memberikan durus. Ini artinya sekali lagi nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Kalau sekarang kita sia-siakan, tidak akan berputar lagi kesempatan itu. Hilang begitu saja. Hilang barakallahu fikum begitu saja rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang berpikir, ana berangkat keluar ya kampung daerah untuk belajar ilmu agama. Ahlan wa sahlan. Tapi dimanapun anda belajar, kalau tidak punya semangat belajar, ya, barakallahu fikum, tetap tidak akan mendukung dan menopang. Apalagi kalau di tempat ya belajar membuat masalah. Membuat barakallahu fikum masalah rahimani wa rahimakumullah. Tidak akan. Maka oleh karena itu, ya syabab, terlebih khusus yang berada di lingkungan yang berasal dari Sumbawa atau anak-anak kita di sini, tolong ya, kesempatan yang telah Allah bukakan dalam kebaikan ini, apa yang telah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Diingat baik-baik apa yang telah dituangkan, dikorbankan oleh para ustadz-ustadz itu, sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup kita. Sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup, apabila berlalu dengan kita tidak mempedulikannya, kita sia-siakan, tidak akan berputar terulang kembali apa yang telah berlalu. Ya, jangan berharap barakallahu fikum untuk bisa terulang lagi kesempatan yang sudah berlalu. Maka saya mengajak, terutama anak-anak kami yang tinggal di lingkungan pondok pesantren, yang sudah beranjak syabab, ya para pemuda, ayo kita sama-sama bantu orang-orang tua kalian. Ya, ringankan beban hidup mereka barakallahu fikum. Mereka berjuang untuk mencari nafkah, buat sampean-sampean belajar agama, buat sampean-sampean bisa menjadi orang yang baik, mulia hidupnya. Itu adalah jerih payah yang sangat mahal, harus dibayar oleh seorang anak, harus dibayar barakallahu fikum. Kalau sekiranya dia melihat orang tuanya menjadi budak, menjadi budak barakallahu fikum, lalu kemudian dia merdekakan kedua orang tuanya, maka dia belum menyamai perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua. Orang tua sunni salafi tidak menginginkan bagi para syabab, para pemuda, untuk dia bisa mendatangkan imbalan duit ini itu abadan. Coba antum perhatikan. Mereka berjuang pagi sampai siang, siang sampai sore bahkan. Tidak ada yang dituntut dari kita kecuali jadi anak yang baik. Betapa tulusnya jiwa mereka, betapa tulusnya hati mereka, barakallahu fikum, ditopang oleh ustaz-ustaz, oleh guru-guru. Semoga Allah Azza wa Jalla terus menganugerahkan kesabaran, menitipkan keikhlasan, jiwa besar dalam menghadapi kekurangan para syabab, rahimani wa rahimakumullah. Itu pun adalah sebuah harta yang sangat mahal di dalam hidup. Maka balaslah perjuangan mereka yang besar itu. Mereka tidak berharap Anda mengasihi mereka barakallahu fikum penghormatan, penghargaan abadan. Mereka cuma berharap kita ini menjadi orang yang baik buat diri kita dan baik buat istri dan anak kita, baik di tengah-tengah masyarakat kita. Cuma itu harapannya. Tidak ada harapan untuk sampean-sampean para pemuda membalasnya dengan duit, membalasnya dengan penghargaan, membalasnya dengan sanjungan dan pujian. Tidak ada, rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, sambut ketulusan kedua orang tua, ketulusan ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah kita. Sambut semuanya itu, barakallahu fikum, dengan semangat belajar, kemudian taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dekat, jangan menjadi beban terhadap orang lain. Jangan menjadi beban terhadap orang lain, barakallahu fikum. Jadilah engkau untuk kemudian memikul beban orang lain. Artinya, engkau menjadi orang yang terbaik buat diri. Engkau menjadi orang yang terbaik buat diri, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang penting saya ingatkan kepada segenap barakallahu fikum para tulabul ilm, terlebih khusus para syabab yang tinggal dan hidup bersama kita, agar terus berterima kasih, bersyukur yang besar kepada perjuangan ya kedua orang tua kita, perjuangan ustaz-ustaz dan ustazah kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Seseorang tidak akan dikatakan berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, sampai dia berterima kasih, bersyukur kepada manusia. Anishkurli waliwalidai. Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk anak ini banyak-banyak bersyukur kepada setelah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua. Termasuk orang tua antum di lingkungan pondok pesantren ini adalah para ustaz dan ustazah, barakallahu fikum. Harus disyukuri perjuangan mereka, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau di sana ada istilah guru tanpa jasa, ini dia. Ya. Kalau masih ngajar, mungkin maaf-maaf saja yang ngajar di tempat yang ya ada janji-janji duit, ya mungkin. Ya, sampai terjadi demo, ya karena mencari gaji dan seterusnya, barakallahu fikum, insyaallah guru-guru ya tanpa jasa, apa istilahnya itu? Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa tanda jasa, ini dia. Orang-orang yang membimbingkan sampean mulai dari nol sampai kemudian menjadi orang bisa Al-Quran, bisa membaca kitab, bisa memahami, bisa kemudian beribadah. Ini memang ya pahlawan-pahlawan sampean di dalam hidup yang harus antum hormati, yang harus antum syukuri, barakallahu fikum. Kedua orang tua ada pahlawan terdepan pada diri engkau sebagai seorang anak. guru-guru, ustaz-ustaz dan ustazah engkau ini pahlawan-pahlawan dalam hidup engkau. Jangan disia-siakan keberadaan mereka, barakallahu fikum. Bantu mereka dengan doa. Bantu mereka dengan doa yang tulus kepada Allah Azza wa Jalla, agar mereka terus dititipkan keikhlasan, kesabaran, barakallahu fikum, ya, untuk kemudian membimbing, mendidik, mengajari kita, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla terus, barakallahu fikum, menuntun kita kepada jalan kebaikan dan menjadikan kita orang yang terbaik buat diri kita dan menjadi terbaik di tengah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin. Ahibati fillah, kita membaca apa yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Qala wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari wajibun illa man khifta sayfahu aw 'asahu. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, itu adalah wajib. Kecuali, illa, kecuali orang yang engkau takuti pedangnya, orang yang engkau khawatirkan pedangnya, atau asahu, tongkatnya, barakallahu fikum. Bagaimana kelengkapan penjelasan atau matan ini penjelasannya? Al-Imam Rabi hafizahullahu taala memberikan faedah. Pertama, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar min mizati hadhihi al-ummah. Termasuk dari keistimewaan umat ini, amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa haqqun wajibun fi'lan, sebuah kewajiban, hak yang wajib untuk dikerjakan, benar-benar wajib. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, beliau bawakan dalam surat Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Bagaimana ciri terbaik umat ini? Ya, kalau sudah di majlis jangan ngobrol, ya, jangan ngobrol sama temannya bisik-bisik, tidak beradab, barakallahu fikum. Kata Allah Azza wa Jalla, sekarang mana, ya, umat yang diistimewakan oleh Allah, dikeluarkan bagi seluruh manusia, apa toh cirinya? Allah Azza wa Jalla menyebutkan, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Keistimewaan, barakallahu fikum, umat ini. Yang kedua adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wadhalika adha'aful iman. Siapapun yang melihat kemungkaran, siapapun tahu kalau ini mungkar, jangan dibiarkan. Ya, siapa saja yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, segera lakukan perubahan dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan tangannya, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Mari kita dengarkan penjabaran barakallahu fikum dari beliau barakallahu fikum. Beliau menyambung, karena ini persoalan inti di dalam agama, ya kita mencoba untuk mengupas apa yang beliau sampaikan, ya maksudnya baca apa yang beliau tulis barakallahu fikum. Kata beliau bahwa amar ma'ruf nahi mungkar wajib atas umat seluruhnya. Dan ini termasuk dari fardu kifayah. Apabila sebagian muslimin bangun, bangkit, melaksanakan tugas ini, saqatal wujubu anil baqi, akan gugur dari yang lain. Beliau kemudian menyebutkan, lakin, akan tetapi, setiap orang punya kewajiban untuk melaksanakan tugas ini fi hududi ma yastati', dalam batasan yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini dasarnya. Kata beliau, akan tetapi setiap dari orang harus bangkit menegakkan kewajiban ini sesuai dengan kemampuannya. Beliau menjabarkan, satu, apabila dia termasuk orang yang yamlikul kudrata ala taghyir bil yad, kalau dia orang yang memiliki kemampuan untuk merubah dengan tangannya, merubah dengan tangannya, misal al-insan fi baitihi, ya, seorang atau kedua orang tua di rumahnya, ma'a waladihi, ma'a bintihi, ma'a zawjihi, fa'alaihi ayyughayyira. Kalau dia di rumah barakallahu fikum punya kemampuan, tentunya kedua orang tua merubah dengan tangannya, ya, maka dia lakukan hal itu, fa'alaihi ayyughayyira, dia segera melakukan perubahan dengan barakallahu fikum tangannya kalau dia berada di rumah, ya, barakallahu fikum. Wa idza kana al-munkar, ini kalau di rumah mutlak kedua orang tua itu punya kekuasaan untuk melakukan. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ketika ada sesuatu yang berbahaya, segera dicegah. Ketika ada sesuatu yang membahayakan anaknya, segera, ya, ditangkap, barakallahu fikum, diselesaikan urusannya, rahimani wa rahimakumullah, ini di rumahnya. Atau, dan kata beliau, wa idza kana al-munkar kharija baitihi, kalau dia melihat kemungkaran itu di luar, dan orang ini yang melihat memiliki haibah, memiliki kewibawaan, memiliki posisi, ya, idza ghayyara biyadihi, apabila dia melakukan perubahan dengan tangannya, contoh araqa khamran, dituangkan khamar, atau memecahkan bejana khamar, atau memutuskan tali gitar, apa saja yang semisalnya, ya, memecahkan barakallahu fikum alat-alat musik atau yang semisalnya, tapi ingat kata beliau, walahu wa huwa lahu sam'ah wa makanah wa manzilah, orang ini punya posisi, punya kedudukan, punya wibawa. Berikutnya, la taharraqa aila taharraqa fitnah, tidak kemudian menimbulkan fitnah, ya, atau la tuharriku fitnatan, tidak kemudian menimbulkan fitnah di belakangnya, fa innahu yughayyiru biyadihi. Maka dia punya hak untuk merubah dengan tangannya. Tangkap misalkan ya, jika dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat atau melakukan sesuatu yang berbahaya. Dia punya posisi, punya kedudukan, punya wibawa, dia mencegah dengan tangannya tetap dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Ini kalau kemungkaran itu di luar rumah, barakallahu fikum. Dia bukan penguasa, ya, tetapi dia punya makanah, punya haibah, punya manzilah, ya. Dan kalau dia mengingkari dengan tangannya tidak akan menimbulkan fitnah, maka dia wajib untuk melakukannya dengan tangannya. Ini penjabaran dan faedah yang sangat penting, barakallahu fikum. Wa ammas sultan, adapun penguasa, maka dia memiliki kekuasaan untuk mengingkarinya dengan tangan ala kulli hal, pada setiap keadaan. Ya, barakallahu fikum. Jadi dia punya kekuasaan, kemerdekaan untuk mengingkarinya dengan barakallahu fikum tangan penguasa. Tapi terkadang subhanallah, penguasa kita ketika melakukan mengingkari dengan tangan menjadi bulan-bulanan, ya. Ya, dicela, dijatuhkan martabatnya, direndahkan, barakallahu fikum. Apalagi kalau ada pembela hak asasi manusia, rahimani wa rahimakumullah, ya, kita cuma mengelus dada, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berbuat kebaikan buat diri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullah, kemudian mengajari anak-anaknya muslimin, barakallahu fikum. Terkadang serba salah. Di saat kita tidak terlibat dalam gawaian besar, ya, orang-orang yang punya kepentingan, barakallahu fikum, kita dikatakan antek-antek. Ya, pemerintah, barakallahu fikum, penjilat, ya. Apalagi kalau mengeluarkan pembelaan terhadap pemerintah. Wah, lebih lagi. Karena kewajiban, barakallahu fikum, nasnya terlalu banyak. Ingkarul mungkar mutlak dengan tangan itu dilakukan oleh sultan penguasa. Barakallahu fikum. Sehingga kalau penguasa mengingkari sesuatu dengan barakallahu fikum kekuatannya, maka ini adalah hak dari pemerintah itu, rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan lagi faedah. Orang yang tidak mampu untuk mengingkari dengan tangannya karena pedang, ya, karena urusannya pedang, wal aso atau tongkat, maka tidak ada pembebanan bagi dirinya untuk mengingkari, barakallahu fikum, dengan tangan. Kalau urusannya adalah saif, yaitu pedang, atau urusannya adalah tongkat, alat memukul. Lakin idza kana yastati ayughayyira bi lisanihi yaqulu kalimatal haq. Kalau dia mampu mengingkari dengan lisannya, dia ucapkan kalimat yang hak, barakallahu fikum. Bisa dia melihat kemungkaran, atau dia menulis. Kalau sekiranya dia, barakallahu fikum, ia tidak mampu untuk kemudian dengan lisan, tetapi Allah bukakan kemampuan baginya untuk menulis, menjelaskan ini hak, ini batil, ini haram, ini mungkar, dan seterusnya. Falyughayyir, yughayyir bil qalam. Maka dia lakukan ingkarul mungkar itu dengan al-qalam, barakallahu. Terakhir kata beliau, fa illam yastati. Kalau dia sama sekali tidak punya kemampuan, Dengan tangan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa. Terakhir, fabi qalbihi. Ada pengingkaran di dalam hatinya. Beliau menjelaskan, amma taghyiru bil qalbi. Adapun pengingkaran di dalam hati ini adalah wajibun ala kulli fardin minal ummati ayyunkirahu biqalbihi. Ini adalah kewajiban pada setiap umat untuk mengingkarinya dengan hatinya. Barakallahu fikum. Ya, wajib pada setiap umat. Ini mungkar, maka dia ingkari dalam hatinya. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau yang terakhir ini sudah tidak ada lagi, ya, tidak ada dalam hatinya mengingkari kalau ini perbuatan mungkar, tidak ada lagi keimanan pada orang tersebut. Amblas imannya. Barakallahu fikum. Ini makna dari apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengingkari dengan hati wajib pada setiap orang. Setiap umat, barakallahu fikum, wajib melakukan pengingkaran dengan hatinya. Kalau dengan tangan tadi sudah beliau jelaskan. Dengan lisan beliau juga jelaskan. Kalau ternyata dengan tangan, dengan lisan, takut saib, yaitu pedang, takut juga barakallahu fikum asa, yaitu tongkat, maka terakhir wajib dia ingkari di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengingkaran dengan hati ini adalah selemah-lemah iman. Kalau tidak ada, berarti sudah tidak ada lagi pada diri kita. Barakallahu fikum. Maka dengan pembahasan dari Al-Imam Rabi Hafizahullah Ta'ala, semoga kita mengerti bagaimana kedudukan Al-Inkar, Al-Munkar, Barakallahu fikum, yang terus dilakukan dan dilaksanakan oleh segenap asatidah, segenap Al-Ikhwah terhadap berbagai macam bentuk kemungkaran yang ada di lingkungan, ya, pondok pesantren Ahlus Sunnati wal Jamaah. Semoga upaya kita menyeru kepada yang ma'ruf dan terus mengingkari kemungkaran, dia diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dijadikan dalam timbangan amal soleh kita di sisinya. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.